Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salto tomang manis, request kembali dari keluarga besar Sahibul Haya. Kebaikanku, kebaikanku. kasih banyak. Matur sembah nuwun. Apa harus Hilang ia pergi di mana. Aku tuh Mahesa gak mesra bos. Selamat sore bosku. Sonia, hanyalah diriku yang selalu mencintaimu. Kapuk community kita balik lagi. Mahesa. Shalalalalalalalala. Shalalalalalalalalala. Hanya kepadamu. Terima kasih. kekasihku. Aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Terima kasih Bu Mansu. Terima kasih Pak Terun. Yeay, Mahesa Pak Terun Ibu, terima kasih. Kita goyang lagi. Dipanasi indra sakti, burung kutilang, burung kutilang, kutilang di pohon kranji. Jikalau sama menaruh hati, ekor mata, oh mata kita berjanji. Mahesa kita kali lagi buat anak semuanya, buat anak sampai bulan, buat anak sahabat-sahabat kuyo. Semenjak aku memandang, terkenang-kenang, kaki tanganku oh dingin, terasa dingin. Pintu terbuka, ku sangka datang, tidaklah tahu oh angin tertiup angin. Dipanasi indra sakti, burung kutilang di pohon kranji. paling grogi ngene iki. Gatin terus lho paling urung. Ditiup angin. Yo. Terima kasih. Telah kembali, kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira hingga segala gala-galanya. Hingga segala gala gala gala galanya. Oh, tiada terkira hingga segala gala galanya. Oh, tiada terkira hingga segala gala gala gala gala gala galanya. Mahesa, Musi Amora. Thank you. Surah Ayo semuanya bergoyang. Mahesa, terima kasih. Mabok Community. Luka hatiku teramat dalam, rasa rindu menjadi benci, rasa cinta berubah duka, madu cinta yang bersuami, padahal mungkin ku cinta.